Efesus a fasalenat kenei. Tamoris nege musti moksius wohe. Hula sogo asiria itji. Waigo hatni magui. Hula sogo esius wasiera sketi emades. Lemaren jaga ralakwek ralake bain-bain maksurati. Yau neger lugiawei semiet met kekra lagi, kali kuarja titi ebutki. Ode wasik snurat kini. Mimorif nege musti moksius wohe. Hula sogwe ilige mawasiri aidi. Lemade seugiagine musti mom nyauktena mirema babaf. Ode miala rallublubke. Orega ta samnu rom geyer de migi tabu. Oremi morifne musti moksius wohe it de lyobagit kal it de sialugit. Ode hula sogo ememian ge geti gyahu gema mietral sasam gedi. Lemare musti mom mial gyahu manenen rala mire magete mi lir de mi morifne it di gaira siorit. Maseu giagine mietral sasam gebu. Kalir mia toha gitnya mumunege tetral sasam ge mata mintilu isa sasam gebu. Hode hula sogo ememian ge sasasam dagun bo. Magi minti irmia toha gitnya itral atak krala nare mumu. Koljes jaguno hula sogo ili gitnya tali tua et mormio rifareti imata gitak tela ge sasam, nege wasik tela era sisosan gita itnye. Ode itia butke sasasam ibo, ode totohak ke sasasam bu, nege tohak ti Kristus ke, ode baptis ke sasasam dagun bu, nege ksusu ohe tohak ti Kristus ke. Ode hula sogwe sasasami bo. Inege irmia toha gitnya mumunege itya matai. Ode ine ihareta wasirire mumune. Ode ine yalgia wasirire mumune wait mormio rifari. Ode ine iminti wasirire mumunege ralatak ralanare. Ode Kristus ke yalhehege mait. Nege lema mais. De ito itne waside. Mak johanam iyo hutke. Ode yal hehede sikre mait. Mabi samat karya karya saita sai inal mait nyekre. Kyali de sige mane rgesti gita plan gede. Mak biohe. Gioat yala yal irya masorwine kremaktei, desigo siay bay wenatatke. Ode gioat siay bay wenatatke, desigo hiait irya iala yal desikre, klala yal hadia narema iheti wasirire. Lema de gol nyer tanuk marbohe, siay bay wenatatke, nege ksius wohe, yoruk muna ilasmerge kahane ma iminti. Kristus nege ine yorwei lasmerge kahane de, denje ine daguno siay bai wensra lahukke, nege atat mak bilak laitke dagun. Mak lios wohe, inege hiareta namribun ma iminti laito lasmerge kahane mumu. Ode inege yal hehegeti wasirire, nege ilik dumma yal sirti wasinyaso, ode yal dumma ret hula sogo wasinyano are, ode yal dumma tira brita brite raske, ode yal dumma ret lulgeti wasirire, mara jaga ode rajar irya mawahuk sirma rasambayane. Denja Kristus ke yal hege tirje sikre ma bisa mara sosan mamak irmia tohagare mumu, nege Kristus ketenan ge, ma irmia tohagare mumu nege bisa margarya ti Kristus ke wasigarya ge. Ode Kristus ke yalhege ti irje sikre huruk, ma bisa maral jauh Kristus ke wasi irire mumu ma, wai toto hakek cabalak cabal mamal jagau. Kol jasi ge mo, kbiak-biak ini itnya mumu ne tak tem tema tetral sasam ge tor Kristus ke tilui sasam ge. Kali tohak ti hula soguanan ge, hode tei bain-bain. Desi go anatlean-atlean nini maljagau it, tituai toto hakke, malemak tiol maitielik. Magi bai lulguene le magi galimo sal maitielik, de tola Kristus ke bain-bain, kali Kristus ke le magi galimo sal ti ielik-elik. Desi go itnya ke le magakan lahu git je, mage te irirer mamara jaritio de ragak me ta iti giorwai tunam tela sare, ma kyurmia lemat toha salam lagi, kola dene besanare ma esku aksiri tidak siri ma desyok johabu. Lemat morif kol jis, de ta morif net toha namam laihula sogo iya jarare, hode itriala ta krala nare kliobagir, mamo dese uregili gui, desi go ituait mormiori farek cabalak cabal toha, ma tola Kristus keti saita saibu. Kali inege iga usuk hatu mait. Ode irmia tohak ti imaola itnyekre, tola ne Kristus ketenan gi. Ode Kristus ke yeti yahugit ti sasam, kola dene hula sogo yeti yahuk irge wasi ura to lur nyekreti sasam ma yala irge tenan gi. Ma namma minti irge tenan nege, ito itnege kyarya wasi garya ma eras. Desige moana irge tenan ge, klia na klia nini la node mal jagau. Kol jes jaguno gol nye itnye ito itnege karya itwa it karya desi krebain bain, mak coha garya Kristus ke inal maitnye, desige moana itwa it toto hakek cabalak cabal ma mal jagau, hode it de ilo bagit nege cabalak cabal ti Kristus ke tenan gedagun. Musti mot mori farar ti Kristus ke. Lema dan jagal harat manusiti abut ke ma gal maksura te ohe. Eine mie hula sogwe di. Dan jami morif kiagi-giagi ne. Kete miala gola iria lema mahe hula sogwe ne. Mimreselik mam nyorif kol jes. Kali irmia ol jes ikre regan nam lema magak buan ne krebu. Ode gele rago kek ke hateta namra regan are. Ode soso sirto hamor nyorif hararwa hula sogwe inal tiwa sirire ne. Kali usuta katu maljaga buo. Malemar buma re hula sogwi. Ode lemar mai hredi. Den jesir negara alwait mormyori faretik tel atyatare, mak joha wait dak jagin atyatare bu. Ode lemar buma arane titena tare tik tel amara ire, de gyagi-gyagi nera lak tel amara syaita saibu. Keske de, hei nega lema miajar mam nyorif kol jes, tigio atiri re rajar Kristus ke tieni. Ode kwe ohe, mtiomolu Kristus ke wasi nyano gedi. Ode namiri re rajar tieni, nega kjoha namamla Yesus ke iajar maitni. Irje sikre rajar ema musti mom tuni wasi myor-myorif mamuna atyat de sikre ba. Kali kio atlen lam tioha Kristus kene, desyo wasim dak jagin atyat de sikre giulak dek tialige, ma kyur mia mia lak tel atyatare, magi nutu wasim nyor-nyori fare. Denjaa musti momyal wasim nyor-nyori fare ti hula sogwe, ma yaharro la mikra la naro de yaharwe ti nam mirega naridagun. Hore gyala gyos jes, musti mo tot nyayabim nekrek choha mor-nyori farar gwe, kali hula sogoyal mor-nyori farar dwes tiye de, ma sew gyagine hula sogoyal awasim nyor-nyori fare ma kbyak byanini anagola yi, nege nenyel jaye bayin-bayin, hore mlaya eti hula sogwe. Lema denjaga tamigak met dey, da musti mo it detya nuktunam lay reti it, kali it mi munega Kristus ke tenan gene it. Oregol nye migage yer, desige mo gete miala nama lemam lay re, kiali ge yeram jes. Oregetem siosan ge yeram jes nini segwe bia, kali ktela desige get limo saldagun mares. Kali gol nyem sio sange ye ramire nini segwe bia. Desige mo myal klelan ge tinge skwa orewa etu skwa katu ge. Ma sigwar tima hiuria e mares. Ode gol nye lul soge irgi ta inamet. Keski ya sesel net yo ha Yesus kede. Denje irje sige musti mo imresti totat yat iala desikre. Ode musti mo giaria eras. Ma bisa ma yalma biwak nam titenan ge. Ode yalma sialuk iria lema manait srau hahare ragun. Ode gol nye mitun mo. Ketem canuk tunat ya tareti iri relik. De musti mo giagi-giagi ne tun mitan ugare eras. Ode gigak buan tisir. Matun mitanuk desikre gyal gya urala takrala nare, odek sialu gasir dagun. Kol jesige mo, tun mitanuk desikre anagiet yer sketisir. Odek etemialak telat ya tare, makiural masal geti hula sogwe memean gei. Kali hula sogwe yal memean geti yede, magieluk nyato sohe. Hei nege wasiria e, mana segwe gya itteige, hula sogo ya diti eto hanuskek tema mahatme, ma yaori henini nam. Lema denja musti mom tunik tota miyagi ala momita nuktuna me womlara nekre, nege mige yerde, rala mire masbua irirede, miyati lirje, miga hrea de mi hesiri remani tare gira nye, tiabalak te la atyat saita saim gyala momi ala nekre, musti mom tunik ba mumu. De musti mo it de liobagit, ode it de siusurala irasketi it, ode it de sio situasi limo salba, kola ne hula sogo iso sitchala tare, kiali Kristus ke imat mia lita neta itnie.